mitra bisnis, dalam bukunya The Little Black Book of Connections, Jeffrey Gitomer menulis satu kalimat yang menarik sekali. Dia bilang, "The worst way to get a referral is to ask for one right after you make a sale but before you have performed. A good way to get a referral is to ask for one after you have delivered value to a customer. A better way to get a referral is to earn one. The best way to get a referral is to give one." Menurut Jeffrey Gitomer, ya, seorang ahli dalam salesmanship, ya, dia bilang, cara terburuk untuk meminta referensi adalah meminta referensi setelah Anda melakukan penjualan tapi belum Anda deliver value penjualan Anda kepada pelanggan itu. Cara yang baik adalah setelah Anda melakukan penjualan yang baik dan sukses dan orang itu puas dengan produk Anda, Anda minta referral. Cara yang lebih baik lagi adalah ketika Anda sudah menjadi layak, entah Anda sudah hubungannya baik, sudah bersahabat, sudah berkali-kali membuat orang itu puas, ya, maka Anda dapat mendapatkan referral. Tapi cara yang terbaik untuk mendapatkan referensi adalah dengan memberikan sebuah referensi kepada orang itu lebih dulu. Nah, inilah yang menarik, ya. Cara terbaik kita untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan memberikan sesuatu kepada orang itu, ya. Memberikan referensi, memberikan bisnis, memberikan sesuatu kepada orang itu. Karena kalau kita memberikan sesuatu, orang itu akan mengembalikan kepada kita. Disinilah cara yang terbaik untuk membuat relationship yang bertanggung jawab dan saling menguntungkan dan berjangka panjang. Apa yang menjadi value buat orang itu dan Anda berikan kepada dia? Nah, pertanyaannya, Anda sudah melakukan game plan strategic value apa untuk menggapai pelanggan Anda yang sudah ada ataupun yang akan ada, ataupun untuk mendapatkan referral atau referensi dari orang-orang yang menjadi customer Anda? Mitra bisnis, cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan memberikan lebih dahulu kepada orang itu. Kalau kita berbuat baik dan menolong orang, maka ada hukum alam yang akan menolong kita. Kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, memberikan referensi, memberikan bisnis, maka akan terjadi apa yang disebut dengan karma pala, ya, atau karma yang baik kepada kita. Dan orang akan membantu kita dalam bisnis kita. Ketika kita memberikan value kepada orang, orang akan mengembalikan itu dalam bisnis kita. Kata orang, what goes around, comes around. Kita harus menolong orang dulu sebelum kita layak untuk menerima referensi dari orang lain. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.